السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالحمد لله إخواني الكرام وأخواتي الكريمات، رحمني الله وإياكم وبارك فيكم. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita, kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid, yang sisa sedikit lagi. Mudah-mudahan Allah Jalla wa'ala memberikan taufik dan pertolongannya kepada kita untuk menyelesaikan kitab ini sebelum datangnya bulan Ramadhan. Barakallahu fikum. Qala babu qawlillahi ta'ala walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha wadharul ladhina yunhiduna fi asma'ih. قال وذكر سيجزون ما كانوا يعملون. قال ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله يلحدون في أسمائه أي يشركونه، وعنه رضي الله عنه سموا اللات من الإله والعزى من العزيز، وعن الأعمش يدخلون فيها ما ليس منها. باب تنتهي فرمان الله جل وعلا. Walillahil asma'ul husna, dan Allah memiliki nama-nama yang maha indah di puncak keindahan, yang mengandung arti yang sempurna dan tidak mengandung kekurangan sedikit pun dari berbagai sisinya. Fad'uuhu biha, maka hendaknya kalian berdoa kepada Allah Jalla wa'ala dengan menyebutkan nama-namanya yang maha indah. Wa dharul ladhina yunhiduna fi asma'ih, dan tinggalkan, berpalinglah kalian, jangan berdebat dengan orang-orang yang memiliki penyimpangan dalam nama-nama Allah Jalla wa'ala, yang mereka ilhad. Sayujazawna ma kanu ya'malun, sungguh Allah Jalla wa'ala, mereka akan diberikan balasan atas perbuatan yang telah mereka lakukan. Baik. Kemudian penulis menyatakan, Al-Imam Ibn Abi Hatim meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menerangkan bahawa yang dimaksud dengan yulhiduna fi asma'ih, tinggalkanlah oleh kalian, jauhilah oleh kalian orang-orang yang memiliki ilhad, penyimpangan terkait nama-nama Allah Jalla wa'ala. Maksudnya adalah yushirikun, yang menyekutukan Allah Jalla wa'ala di dalam nama-namanya, sehingga mereka menyerupakan selain Allah Jalla wa'ala dengan Allah, atau menyerupakan Allah Jalla wa'ala dengan selainnya, atau memberikan nama-nama yang khusus untuk Allah Jalla wa'ala yang kandungannya tidak boleh diberikan kepada selainnya, mereka memberikannya kepada selain Allah Jalla wa'ala, atau menolak sifat-sifat atau nama-nama Allah Jalla wa'ala. Dan dari beliau, beliau menyebutkan bahawa orang-orang musyrik dahulu menamakan sesembahan mereka dengan nama Al-Lat, dari kata Al-Ilah, Allah yang disembah. Wal-Uzza, mereka menamakan sesembahan mereka dengan Uzza dari nama Al-Aziz. Mereka berikan pecahan nama Al-Aziz kepada sesembahan mereka. Tatkala mereka menuhankannya, maka mereka pun memberikan kepadanya dari nama-nama Allahu Jalla wa'ala. Dan dari A'mash, beliau menyatakan yudakhiluna fiha ma laysa minha. Di antara maksud yulhiduna fi asma'ih, mereka menyimpang dalam nama-nama Allah Jalla wa'ala, yaitu memasukkan ke dalam nama-nama Allah yang itu bukan nama Allah. Nah, qala asyikh Salih Al-Fawzan hafizahullahu ta'ala al-ma'na al-ijmaliyu lil-ayah. Makna ayat di atas secara global adalah, أخبر تعالى عن نفسه أن له أسماء قد بلغت الغاية في الحسن في الحسن والكمال، وأمر عباده أن يسألوه ويتوسلوا إليه بها. Di dalam ayat tersebut Allah Jalla wa'ala memberitakan tentang dirinya bahwa ia memiliki nama-nama yang telah sampai di puncak kebaikan dan kesempurnaan. Ia memerintahkan hamba-hambanya untuk memohon, meminta kepadanya dengan menyebutkan nama-namanya yang maha indah lagi sempurna tersebut. Wa an yatruku alladhina yamiluna bihadhil asma'il jalilati ila ghairil wajhati salimah. Dan di dalam ayat tersebut Allah Jalla wa'ala memerintahkan agar kaum muslimin, agar hamba-hambanya meninggalkan, menjauhi orang-orang dengan cara yang tidak selamat. Wa yanharifuna biha 'anil haqq, dan mereka menyimpang dari kebenaran, memalingkan nama-nama Allah Jalla wa Ala kepada selainnya tersebut. Bishatal inhirafati dhalalah, dengan berbagai penyimpangan yang sesat di dalam nama-nama Allah Jalla wa Ala. Wa anna haula'i sayalqauna jazaa'ahumul ahumur radi', dan di dalam ayat tersebut Allah Jalla wa Ala memerintahkan bahwa orang-orang yang menyimpang terkait nama-nama Allah Jalla wa Ala, mereka akan mendapatkan balasan siksaan yang amat keras. Qala ma yustafadu minal ayah, faedah-faedah yang dapat dipetik dari ayat di atas. Yang pertama, isbatul asma'i was sifati lillahi azza wa jalla ala ma yaliqu bi jalalihi, penetapan nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah Jalla wa Ala sesuai dengan kemuliaan yang Allah Jalla wa Ala. Ini akidah, dan ini adalah tauhid seorang hamba kepada Allah Jalla wa Ala. Ia harus menetapkan nama dan sifat yang telah Allah Jalla wa Ala tetapkan untuk dirinya di dalam Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih sebagai nama atau sifatnya. Itu semuanya kita imani sebagai nama dan sifat Allah. Yaliqu bi jalalih, sesuai dengan kemuliaannya Allah, yang tidak boleh ditolak, tidak boleh diserupakan dengan nama atau sifat makhluk, tidak boleh ditakwil, dan tidak boleh diperbagaimanakan dengan logika. Karena kapan seorang manusia memperbagaimanakan sifat atau nama-nama Allah Jalla wa'ala, maka pasti dia akan menyerupakannya dengan sifat makhluk. Karena tidak mungkin seorang mampu menyerupakan sesuatu kecuali dengan sesuatu yang pernah ia lihat, yang pernah ia dengar, dan yang pernah ia raba. Dan itu semuanya tidak ada pada sifat-sifat Allah. Karena di sifat-sifat Allah, hakikatnya tiada yang pernah melihatnya, tiada yang pernah mendengarnya, tiada yang pernah mengetahuinya. Maka kewajiban kita adalah mengimaninya sebagai nama dan sifat Allah Jalla wa'ala dengan makna yang telah dimaklumi di dalam bahasa Arab sesuai dengan keagungannya Allah sebagai Al-Khaliq yang tidak menyerupai sifat makhluk, tidak boleh diperbagaimanakan dengan akal manusia, tidak boleh ditakwil, dan tidak boleh ditolak. Yang kedua, anna asma Allahi husna, bahwa nama-nama Allah Jalla wa'ala itu maha indah. Nama-nama Allah itu semua Allah tidaklah menetapkan dirinya sebagai khairin makirin kecuali fi muqabalatil fi'l, kecuali hanya pada konteks membalas makar. Oleh karenanya tidak dikatakan Allah memiliki nama makir, Allah maha makir, tetapi dikatakan Allahu khairul makirin, Allah sebaik-baik pembalas makar orang-orang yang berbuat makar, dan seterusnya. Yang ketiga, al-amru bidu'a'illahi wa tawassuli ilaih bi asma'ih. Faedah ketiga yang dapat kita petik dari ayat di atas adalah perintah dari Allah agar kita berdoa dengan bertawasul dengan nama-namanya. Ketika kita berdoa meminta rezeki kepada Allah Jalla wa'ala, kita memanggil ya Rab al-Razzaq Dhul Quwwatil Matin, urzuqni mar'atan salihah, urzuqni zawjan salihan, urzuqni ilman nafi'an, ya, wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ketika dia meminta sesuatu yang berkaitan dan berkaitan dengan makna dan kandungan dari nama-nama Allah Jalla wa'ala, maka ia memilih nama-nama yang sesuai dan berkaitan dengan kandungan permohonannya. Walaupun boleh saja dia meminta sesuatu kepada Allah kemudian dia memanggil dengan salah satu dari nama Allah, akan tetapi lebih sempurnanya ia menggunakan nama-nama yang ada kaitan, yang kandungannya ada kaitan dengan permohonan doanya tersebut. Ya Allah rahmatilah aku, ya Rahman, ya Rahim, ya. Yang keempat, tahrimul ilhad fi asma'illah, keharaman melakukan ilhad dalam nama-nama Allah. Kapankah seorang itu dikatakan telah ilhad di dalam nama-nama Allah? Syekh menyebutkan binafiha, tatkala dia meniadakan salah satu dari nama dan sifat-sifat yang telah Allah tetapkan untuk dirinya di dalam Al-Quranul Kirim dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Yang kedua, au ta'wiliha, dia telah mentakwilnya, telah menselewengkan makna yang zahir dari ayat tersebut atau dari hadis tersebut kepada makna yang tersirat kepada makna yang tersirat. Karena al-aslu fil kalam huwa al-mutabadir ila al-adhan, sesuai dengan zahirnya. Tetapi zahir dari nama dan kandungan sifat Allah itu sesuai dengan keagungan ya Allah yang tidak boleh diperbagaimanakan dengan sifat makhluk. Dengan logika kita tidak boleh diserupakan dengan sifat makhluk, tidak boleh ditolak dan tidak boleh ditakwil. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Dari sini kita mengetahui betapa batilnya sebagian ucapan mereka. Tidak boleh kita memaknai nama dan sifat Allah sesuai dengan zahirnya, karena zahir ayat dan hadis tentang sifat-sifat Allah adalah kekufuran. Dengan makna kata mereka, zahirnya serumaya menyerupai sifat makhluk. Kata kita, maka kita katakan zahir yang demikian itu dikarenakan di kepala anda telah ada syubhat filsafat. Yeah. Tapi tatkala kita melihat memahaminya dengan pemahaman para salaf bahwa zahirnya adalah sesuai dengan keagungan ya Allah Jalla wa'ala yang tidak dapat diperbagaimanakan dengan rasio, tidak boleh diserupakan dengan sifat makhluk, tidak boleh ditolak dan tidak boleh ditakwil. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Tiada sesuatu yang serupa dengan Allah dari berbagai sisinya, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Sebagaimana kita menetapkan sifat mendengar dan melihat dari Allah Jalla wa'ala yang itu merupakan zahir dari nama dan sifat yang sami' basir, ya, dan itu semuanya sesuai dengan keagungan Allah sebagai Al-Khaliq yang tidak dapat diperbagaimanakan dengan rasio, tidak boleh diserupakan dengan sifat makhluk, tidak ditakwil dan tidak boleh ditolak. Maka demikian pula dengan sifat-sifat Allah Jalla wa'ala lainnya seperti al-istiwa, maka kita katakan zahir istiwa. Dengan makna istiwa yang dipahami oleh orang Arab tatkala mutaadi dengan ala, yaitu ala wartafa'a wa sa'ida wa istaqar. Ya, zahirnya sesuai dengan keagungan ya Allah Jalla wa'ala, tidak dapat diperbagaimanakan dengan rasio manusia, tidak boleh diserupakan dengan sifat makhluk, tidak boleh ditakwil dan tidak boleh ditolak. Karena berbicara tentang sebagian sifat Allah itu sama seperti membicarakan seluruh sifat Allah Jalla wa'ala. Apabila sebagian sifat Allah itu kita tetapkan sebagai sifat Allah karena Allah dan Rasul yang telah menetapkannya, tanpa menolaknya, tanpa mentakwil dan tanpa menyerupakannya dengan sifat makhluk, maka demikian pula seluruh sifat Allah Jalla wa'ala yang lainnya. 6. Au itlaqiha ala ba'dil makhluk. Dan di antara bentuk ilhad adalah memberikan nama Allah kepada makhluk dengan dua sisi, ya, yang telah kita pelajari. Yang pertama, nama yang dia berikan tersebut adalah nama yang tidak boleh dia berikan kepada selain Allah, karena kandungan tersebut tidak ada pada makhluk seperti Ar-Rahman. Karena mana Ar-Rahman adalah Al-Udhul Rahmah Al-Wasi'ah, yang memiliki rahmat yang maha luas. Atau Al-Mutakabbir, ya, Al-Khaliq, Al-Jabbar. Ini nama-nama yang tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Atau yang kedua, dia memberikan nama yang asalnya boleh diberikan kepada selain Allah, tetapi dia berikan kepada selain Allah karena memiliki kandungan yang sama dengan kandungan nama yang diberikan kepada Allah. Oleh karenanya pada bab yang lalu telah kita lalui, Nabi SAW merubah nama seseorang tatkala dia dinamakan dengan Abul Hakam karena dia diyakini, dianggap sebagai orang yang selalu tepat di dalam menentukan suatu hukum. Maka Nabi mengubahnya. Ya, walaupun di antara para sahabat banyak yang memiliki nama Al-Hakam, tetapi nama mereka Al-Hakam adalah nama dari lahir, bukan karena mereka ahli hukum. Naam. Barakallahu fiik. Yang kelima, al-amru bil i'radi 'an al-jahilin wal mulhidin wa isqatihim min al-i'tibar. Faedah kelima dari ayat di atas adalah perintah dari Allah agar kita berpaling, menjauhi orang-orang yang jahil. Kalimat jahil dalam bahasa Al-Quran dan hadis, ya, itu mencakup orang-orang yang melanggar agama Allah Jalla wa'ala. Walaupun mereka memahaminya, mereka berilmu, kemudian melanggar agama Allah. Ini maksud dengan jahil. Wa'arif anil jahilin. Nah, dan kali seperti nah, seperti firman Allah Jalla wa'ala, khudil afwa wa'mur bil'urf wa'arid anil jahilin. Ya. Karena kalimat jahil dalam bahasa Al-Quran dan hadis ini mencakup setiap pelanggaran agama. Setiap pelanggaran agama, sengaja maupun tak sengaja. Baik. Wal mulhidin, agar kita menjauhi, berpaling dari orang-orang yang memiliki penyimpangan. Jangan justru duduk mesra, berkawan, ya. Adapun kalau kita menemuinya untuk menyampaikan nasihat atau suatu kondisi bukan karena kita ingin berteman dan ingin duduk mesra dengannya, tetapi karena suatu momen yang tidak memungkinkan kita meninggalkannya karena suatu acara yang diundang oleh penguasa, oleh pemerintah, atau suatu momen yang berpapasan, maka dengan itu tidak boleh seorang langsung dikatakan dia telah duduk mesra dengan ahlul bid'ah. Wa isqatuhum min al-i'tibar. Ya. Dan perintah dari Allah agar kita tidak menganggap orang-orang yang menyimpang, ya, tidak diberikan nilai, ya, tidak perlu dihirau. Nah. Yang keenam, al-wa'idu syadidu liman alhada fi asma'illahi wa sifatih. Ancaman keras dari Allah Jalla wa Ala kepada orang-orang yang menyimpang dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Ada sebuah ungkapan yang bagus dan indah dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, di mana ucapan beliau berikut ini merupakan kaedah umum dan dasar terkait penetapan nama dan sifat-sifat bagi Allah Jalla wa'ala sebagaimana yang telah ia tetapkan untuk dirinya di dalam Al-Quranul Karim dan hadith-hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Kata beliau, وتوحيد الأسماء والصفات هو إفراد الله عز وجل بما ثبت له من صفات الكمال على وجه الحقيقة بلا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل. Tauhid asma' wa sifat itu adalah engkau mengesakan Allah di dalam nama dan sifatnya adalah engkau mengesakan ia dengan menetapkan apa yang telah ia tetapkan untuk dirinya dari sifat-sifat yang sempurna secara hakiki, bukan majaz. Kita katakan sifat Allah istiwa, sifat yang hakiki. Allah menyebutkan dirinya memiliki sifat tangan, maka kita tetapkan untuk dirinya sifat tangan yang hakiki, sifat tulun yang hakiki, sebagaimana yang telah Allah Jalla wa'ala tetapkan untuk dirinya sebagai hakiki, sebagai sifat yang sempurna. Tetapi ingat, maksud hakiki dan sempurna adalah bila tamsil, dengan tidak menyerupakannya dengan sifat makhluk. Wala takif, tanpa memperbagaimanakan dengan akal. Karena kapan seorang memperbagaimanakan, membayang-bayangkan sifat hakikat sifat Allah Jalla wa'ala, maka dia akan terjerumus ke dalam tamthil, menyerupakannya dengan sifat makhluk. Wala ta'til, dan tidak boleh ditolak, karena bagaimana boleh ditolak sedangkan Allah dan Rasulnya menetapkannya. Li'annaka idza 'attalta lam tuthbit. Karena jika seorang meniadakan, menolak sifat-sifat Allah Jalla wa'ala, berarti dia tidak menetapkannya. Wa in mathal, sedangkan Allah menetapkannya, berarti dia menentang Allah, mendustakan Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya menyatakan beristiwa. Dia menyatakan Allah di mana-mana. Allah menetapkan untuk dirinya memiliki sifat tangan, memiliki sifat nuzul. Dia menolaknya. Berarti dia menentang Allah. Berarti dia mendustakan Allah. Wa in masal talam tuwahid. Atau dia tetapkan, tetapi dia serupakan dengan sifat makhluk. Berarti dia tidak mentauhidkan Allah. Karena dia telah menyerupakan Allah. Telah menyekutukan Allah. Wa tawahidu murakabun min isbatin wa nafin. Seorang itu dikatakan telah bertauhid di dalam terkait nama dan sifat-sifat Allah Jalla wa'ala, tatkala ia telah menetapkan untuk Allah nama dan sifat yang telah Allah tetapkan untuk dirinya di dalam Al-Quranul Karim dan hadith-hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih, dengan tanpa menolaknya. Dia menetapkannya, tidak menolaknya, dan tidak menyerupakannya dengan sifat makhluk, serta tidak menyelewengkannya dari makna yang zahir. Karena menyelewengkan makna yang zahir dari ayat dan sifat, ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang suatu sifat Allah, ini adalah bentuk berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Secara umum para ulama menyebutkan orang yang mentakwil nama-nama dan sifat-sifat Allah dari makna yang zahir, dia telah jatuh ke dalam kesalahan dan kesesatan karena beberapa alasan. Yang pertama, dia telah berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Karena Allah tidak pernah menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan istawa adalah istaula, bahwa yang dimaksud dengan nuzul adalah nuzul rahman, ya, bahwa yang dimaksud dengan nikmat adalah kekuatan. Yang kedua, dia telah menyelisihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi yang menyampaikannya kepada para sahabatnya, tetapi beliau tidak pernah mentakwilnya. Tidak pernah Nabi menyatakan bahwa ini makna istawa adalah istaula. Andai kata makna zahirnya itu tidak benar, pasti Nabi akan meluruskannya. Karena orang Arab telah memahami makna istawa kalau bermuta'adi dengan ala adalah ala wartafa'a wasa'a wasa'ida wastaqar. Andai kata itu makna yang tidak benar, maka Nabi akan menyebutkan makna ta'wilnya, mentakwilnya selama 23 tahun beliau sebagai Nabi dan Rasul. Yang ketiga, telah menyelisihi jalannya para salaf. Telah menyelisihi jalannya para salaf, di mana para salaf dari kalangan para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan empat imam madhab, mereka tidak mentakwil. Mereka menetapkan sifat Allah istawa sebagai istawa, bukan istawalah. Sifat Allah nuzul sebagai nuzul, bukan rahmatnya tangan sebagai sifatnya yang hakiki, bukan dengan takwil. Yang keempat, menyelisihi bahasa Arab. Karena di dalam bahasa Arab tidak dikenal mana istawa dengan mana istaula. Yang dikenal di dalam bahasa Arab apabila muta'adi dengan ala dalam makna sa'ida wa ala wartafa'a wastaqar. Dan kalau dia istawa tanpa ila dan tanpa muta'adi dengan ala, bermakna kamula. Dan kalau bermuta'adi dengan ila, maka maknanya adalah qasada, menuju. Demikian pula tidak dikenal dalam bahasa Arab makna utama dalam nikmat dalam bahasa Arab adalah nikmat, tangan adalah tangan. Walaupun dalam bahasa Arab ada terkadang penggunaan tangan dengan makna nikmat, tetapi itu bukan makna utamanya. Dan dalam bahasa Arab suatu kalimat itu diterjemahkan dengan makna utamanya, dengan makna asalnya. Tidak boleh dipalingkan dari makna maknanya yang asal kepada maknanya yang nomor dua atau yang tidak zahir, kecuali dengan dalil. Kecuali dengan dalil. Contohnya seorang menyatakan lillahi ali zaidin alayya yadun. Zaid yang memiliki yad atas pundakku. Di sini tidak mungkin diterjemahkan yad, ya. Ada qarinah haliyah menunjukkan yad di situ bermakna ya nikmat. Tapi kalau tidak ada qarinah, tiada ada dalil, maka tidak boleh suatu nikmat, suatu lafaz, suatu kalimah dipalingkan dari makna yang zahir kepada maknanya yang tersirat. Naam. Kalau mereka menyatakan ada qarinahnya, karena kalau kita tidak terjemahkan makna tangan dengan nikmat, maka akan menyerupakan Allah dengan sifat makhluknya. Kita katakan itu bukan qarinah, karena sifat tangan yang kita tetapkan untuk Allah sebagaimana ia tetapkan untuk dirinya sebagai sifat yang hakiki, itu kita yakini sebagai sifat Allah yang hakiki sesuai dengan keagungannya sebagai Al-Khaliq yang tidak menyerupai tangan manusia dan tidak bisa dibayang-bayangkan, ya, diperbagaimanakan dengan logika manusia. Nah, baik, berikutnya babu la yuqalu assalamu ala Allah. Bab tidak boleh mengatakan assalamu ala Allah, ya, assalam kepada Allah, mendoakan Allah agar selamat, ya. Qala fi sahihi an ibni Mas'ud radhiyallahu an annahu qala kunna idza kunna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi shalah qulna assalamu ala Allah min ibadihi assalamu ala fulan wa fulan. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la taqulu assalamu ala Allah fa inna Allaha huwa salam. Di dalam as-sahih dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau menyatakan dahulu kami sering ketika bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam as-salat, di dalam as-salat mengatakan assalamu ala Allah min ibadi, salam kepada Allah dari hamba-hambanya, assalamu ala fulan wa fulan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur kami, la taqulu assalamu ala Allah, jangan kalian katakan assalam kepada Allah, semoga keselamatan kepada Allah. Kenapa? Fa innallaha huwas salam, karena Allah itu maha salam, maha selamat, maha memberikan keselamatan. Hadis riwayat al-Imam al-Bukhari dan Muslim. Qala asy-syekh Shalih al-Fauzan hafizahullahu taala, lamma kana salamu ala syakhsi ma'nahu talab as-salamata lahu min asy-syururi wal afat imtana an yuqal assalamu ala Allah. Tatkala doa selamat kepada seseorang, maknanya adalah memohon agar dia selamat dari kejelekan dan keburukan, maka di dalam agama ini dilarang untuk mendoakan keselamatan bagi Allah. Kenapa? Li'annahu huwal ghani, karena Allah maha kaya, as-salim, yang maha selamat, yang maha sempurna dari segala kejelekan dan kekurangan. Fahuwa yud'a, ia adalah zat yang kita memohon kepadanya. Wala yud'a, tidak perlu didoakan, karena Allah maha menang atas segala urusan, yang maha kaya, maha sempurna. Wa yutlab minhu, ia adalah tempat kita memohon, meminta. Wala yutlab lahu, bukan diminta untuknya. Karena kalau diminta untuknya, berarti ada selain Allah yang lebih hebat daripada Allah Jalla wa'ala. فهذا الباب فيه وجوب تنزيه الله عن الحاجة والنقص ووصفه بالغناء والكمال. Maka bab ini dibahas oleh penulis dalam kitab Tauhid karena ini adalah sesuatu yang wajib. Kita wajib mensucikan Allah dari kebutuhan, dari kekurangan, dan wajib mensifati Allah Jalla wa'ala dengan kekayaan dan kesempurnaan. Qala la taqul fi sahihi sahihain, qulna assalamu ala Allah fi at-tashahhud al-akhir. Maksudnya kami mengucapkan assalam kepada Allah adalah di tashahhud akhir, kama fi ba'dhi al-fadhil hadith, sebagaimana di sebagian lafaz hadith yang lainnya. La taqulu assalamu ala Allah, jangan kalian katakan assalamu ala Allah. Hadza nahyun minhu sallallahu alaihi wasallam ani taslimi ala Allah. Ini adalah larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita mendoakan assalamah kepada Allah Jalla wa'ala. Kenapa? Fa inna allaha huwa salam. Ini alasannya. Karena Allah adalah assalam. Bi anna salama min asma'ihi subhanah. Assalam merupakan nama Allah Jalla wa'ala. Fahuwa ghaniyun. Maka Allah maha kaya. An yusallama alaih. Tidak butuh untuk didoakan selamat ya. Bahkan dialah tempatnya manusia, makhluk memohon keselamatan. Qala asyik salil fuzan al-ma'na al-ijmaliyu lil-hadith. Makna hadis di atas secara global adalah yukhbiru ibnu mas'ud radhiyallahu an annahum kanu yusallimuna 'ala Allah fanahahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'an dhalik wa bayyana lahum anna dhalika la yaliqu billah. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menceritakan bahwa beliau atau para sahabat dahulu memberikan doa assalam kepada Allah di dalam tasyahud akhir. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang mereka dari hal tersebut, dan beliau menerangkan kepada mereka bahwa itu sesuatu yang tidak layak kepada Allah. Allah tidak butuh didoakan selamat. Kenapa? Li'annahu wassalam, karena ialah maha assalam wa minhu salam, dan ialah sumber keselamatan. Fala yaliqu bihi an yusallama ali, maka tidak pantas untuk dikatakan semoga keselamatan kepada Allah. Bal huwa alladhi yusallimu ala ibadih, bahkan ialah yang memberikan keselamatan kepada hamba-hambanya. Wa yusallimuhum min al-afat, yang menyelamatkan mereka dari segala kejelekan, keburukan dan kekurangan. Qala munasabatul hadith lil bab, jika ada yang bertanya apa sisi kesesuaian ayat ini atau hadith ini dalam bab ini, bab yang menerangkan tentang tidak boleh mengucapkan assalamu ala Allah. Jawabannya karena di dalamnya ada larangan untuk mengucapkan assalamu ala Allah. Qala ma yustafadu min al hadith, beberapa faedah yang dapat dipetik dari hadith. Yang pertama, annahyu anis salami ala Allah, larangan mengucapkan salam kepada Allah. Yang kedua, anna salama min asma'ihi subhanah. Hadis di atas menerangkan kepada kita bahwa assalam salah satu dari nama Allah Jalla wa'ala yang maha indah. Oleh karenanya jika kita meminta keselamatan kepada Allah, bertawassullah dengan nama assalam. Ya ayuhassalam, Allahumma assalam, Allahumma anta salam, ya, wa minkassalam, ya, selamatkanlah kami dalam perjalanan ini, ya, baik di dalam doa kita yang mutlak, ya, ataukah ya, doa setelah salat, Allahumma anta salam wa minka salam, ya, tabarakta ya dzal jalali wal ikram, tanpa wa ilaika ya'udu salam, ya, jangan ditambah-tambah. Doa yang telah datang konteksnya secara khusus tidak boleh ditambah-tambah lagi. Boleh wa ilaika ya'udu salam itu ketika kita masuk Mekah, Allahumma anta salam wa minka salam wa ilaika ya'udu salam, ya, maka ada kalimat wa ilaika ya'udu salam ketika kita membacakannya karena ingin hendak masuk kota Mekah. Adapun setelah salam hanya Allahumma anta salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Jangan lagi ditambahkan wa ilaika ya'udu salam wa dakhilnal jannata daraka daras salam. Seakan-akan lebih sempurna daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Konteks yang telah datang secara khusus ya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak boleh diubah-ubah. Ya, dengan penambahan, dengan pengurangan, ya, atau dengan kata sinonimnya, itu tidak boleh. Contoh dalilnya adalah hadis riwayat al-Imam al-Bukhari dan Muslim dari Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada beliau, "Idza awaita ila firashika fatawaddu wudu'aka lis-salah, tsumma qul, Allahumma aslamtu nafsi ilaika wajhtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika waj'altu dhahri ilaika, amantu bi kitabil wa la malja wa la manja illa ilaik, amantu bi kitabil ladzi anzal wa nabiyyikal ladzi arsal." فَإِنَّكَ إِنْ مُوَجَعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَقُولُ فَإِنَّكَ إِنْ مِتَ عَلَى ذَلِكَ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ مِتَ عَلَى الْفِطْرَةِ. Wahai Bara' bin Azib, jika engkau ingin tidur ke tempat tidurmu, maka berwudhulah seperti wudhumu untuk salat, dan bacalah Allahumma aslamtu nafsi ilaika, ya Allah aku serahkan diriku untuk kepadamu. Wajhtu wajhi ilaika, aku serahkan, aku hadapkan wajahku kepadamu. Wa fawadtu amri ilaika, aku serahkan segala urusanku hanya kepadamu. Tiada tempat aku berlindung, tempat aku lari, ya, kecuali kepadamu. Aku beriman kepada kitab yang kau turunkan, wa nabiyyaka alladhi arsal, dan nabi yang telah engkau utus. Barak bin Azib menggantikannya, wa nabiyyaka alladhi arsal, menjadi wa rasulika alladhi arsal. Kata yang sama, sinonim. Nabi menegurnya, kemudian menyatakan wa nabiyyaka alladhi arsal. Ucapkan wa nabiyyaka alladhi arsal. Jangan kamu ubah menjadi wa rasulika alladhi arsal, walaupun artinya tidak berubah. Ini menerangkan kepada kita, kata para ulama, bahwa konteks zikir yang telah disebutkan secara khusus, di waktu yang khusus, di tempat yang khusus, itu konteksnya tidak boleh diubah-ubah lagi. Ya, tidak boleh diubah-ubah lagi. Qala. Yang ketiga, ta'limul jahil. Pentingnya memberikan ilmu kepada orang yang belum mengetahuinya. Dan ini adalah jihad yang sangat mulia. Ayat dan hadis yang menerangkan keutamaan menyampaikan ilmu agama sangatlah banyak. Barang siapa yang baca Al-Quran, maka dia akan dapatkan di sana pujian begitu banyak dari Allah Jalla wa'ala kepada para nabi dan para rasul yang mendakwahkan ilmu kepada manusia dan para ulama yang mengikuti mereka. Juga hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, la ahyadi Allah bika rajulan wahidan khairul laka min hamrin na'am. Jika Allah memberikan sebuah hidayah, hidayahnya kepada seseorang dan engkau adalah sebabnya, maka itu lebih baik daripada unta merah. Unta merah adalah simbol kekayaan di masa itu. Hadis dalam Sahih Bukhari dari sahabat Sa'idah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, man da'a ila hudan kana lahu ajruhu wa ajru man tabi'ahu min ghairi an qasama min ujurihim shay'a, wa man da'a ila dhalalatin kana 'alaihi wizruha wa wizru man tabi'ahu min ghairi an qasama min awzarihim shay'a. Hadits riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Barang siapa yang menyuruh kepada suatu petunjuk, maka baginya pahalanya dan pahala orang-orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Jika ada 1,000 orang yang mengetahui suatu kebenaran sebabnya, maka dia akan mendapatkan pahala 1,000 orang. Selama mereka mengamalkannya, pahala yang mengalir kepadanya dengan sempurna tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Sebaliknya, barang siapa yang menyuruh kepada kesesatan, menyuruh kepada syirik, menyuruh kepada bid'ah, menyuruh kepada riba, menyuruh kepada hal-hal yang Allah Jalla wa'ala haramkan, maka dia mendapatkan dosa menyuruh kepadanya dan dosa orang-orang yang telah ia sesatkan, yang jatuh ke dalam syirik dan bid'ah serta hal yang haram karenanya, maka dia akan mempertanggungjawabkan dosa jariah MLM tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, man ghada ila al-masjid atau ila baitin min buyutillah li khairin yata'allamahu atau yu'allimahu fa huwa fi sabilillah. Barang siapa yang keluar dari rumah yang menuju masjid untuk suatu ilmu yang ingin dia pelajari atau ia ajarkan, maka dia sedang di jalan Allah, sedang berjihad di jalan Allah. Naam, ya. Allahu Akbar. Keutamaan menuntut ilmu agama dan mengajarkannya sangatlah banyak. Di dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, innallah wa malaikatahu hatta an-namlata fil ma'i ila yusalluna ala muallimin nasil khair. Allah, para malaikat dan ikan-ikan yang ada di dalam air, mereka bersalawat kepada orang-orang yang mengajarkan ilmu kepada manusia. Ya. Karena dengan ilmu manusia ini akan mentauhidkan Allah, akan meninggalkan syirik, akan beribadah sesuai dengan sunnah dan meninggalkan bid'ah. Dan dengan ilmu manusia ini akan bahagia dunia dan akhirat. Dan dengan ilmu mereka akan selamat dari neraka. Salawatnya Allah adalah pujiannya dan sanjungannya di hadapan malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Qala, yang keempat, qarnul hukmi bi'illatih. Pentingnya menyebutkan alasan suatu hukum. Ya. Apabila ayat dan hadis telah menyebutkan suatu alasan dari suatu hukum yang bersifat wajib, sunnah, haram atau makruh, maka hendaknya disebutkan. Karena dengan seorang mengetahui alasannya, seorang akan lebih bisa menerimanya, akan lebih puas menerimanya. Dan ini prinsip penting di dalam berdakwah. Tatkala seorang menerangkan ini haram, itu haram, dia sebutkan alasannya. Alasan yang pertama adalah Allah dan Rasulnya telah mengharamkannya. Dan andai kata dia mengetahui hikmah-hikmah di balik itu yang Allah sebutkan, maka hendaknya dia sebutkan. Kalau dia tidak mengetahuinya dan dia mampu menyebutkan hikmah-hikmahnya, maka dia sebutkan agar orang awam lebih bisa menerimanya. Selama hikmah-hikmah yang dia sebutkan tersebut sesuai dengan koridor agama, ya, tidak menyimpang dari pemahaman as-salaf. 6. Misalkan ketika wanita diterangkan kepadanya haram mengumbar auratnya, dia wajib menutup auratnya. Disebutkan alasan yang pertama, perintah Allah dan Rasulnya. Dengan kita mentaati Allah dan Rasulnya, kita akan dimasukkan ke dalam syurga. Kemudian disebutkan hikmah-hikmah yang lainnya, agar dia lebih terjaga, agar kehormatannya terjaga, agar kecantikannya semakin terjaga, ya, kulitnya terjaga, dan berbagai hikmah lainnya yang bermanfaat buat dunia dia setelah manfaatnya untuk akhirat. Nah, akan tetapi para ulama menyebutkan bahwa ketika seorang da'i ingin menyebutkan hikmah dari suatu anjuran Allah, agama Allah Jalla wa'ala, dan yang pertama kali dia sebutkan adalah perkara akhirat, contohnya dalam sedekah. Hal yang keliru kata para ulama, ketika seorang memotivasi manusia bersedekah, yang pertama kali dia sebutkan dan itu alasan utamanya atau bahan motivasi utamanya, agar bisnisnya semakin lancar, hartanya semakin berkah, dia pangkal kaya, ini keliru, ya. Karena seorang hamba bersedekah di jalan Allah, tujuan utamanya bukan hanya untuk bisa kaya di dunia ini, agar semakin berkembang bisnisnya lah, tetapi untuk mendekatkan dirinya kepada Allah dengan bersedekah yang telah diperintahkan oleh Allah Jalla wa'ala dalam Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena mengharap pahala dari Allah Jalla wa'ala yang maha mulia, yang maha kaya, surganya selamat dari azab kubur, ya. Kemudian, ya, ada pun manfaat-manfaat duniawiyah untuk dirinya dari balik sedekah itu, itu adalah nomor kesekian, ya, bukanlah tujuan utama dia di dalam beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Ada pertanyaan yang telah masuk? Tidak ada, ya. Baik, teman-teman di Zoom, ada hal yang ingin disampaikan? Barakallahu fiik. Baik, jika tidak ada maka kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.